tak memilikimu. Sesungguhnya ku cinta lagi.

kekesalan jiwa, ditelan kekesalan jiwa. Sampai membuat kecewa dan ini bukan kurang makan, namun memikirkan dirimu yang berlari. Sepatah pun pesan kau tinggalkan membuat hatiku bertanya-tanya, apakah salahku? Sabang sampai Maroke telah ku telusuri, jangankan bertemu bayangmu pun tiada, seakan dirimu ditelan bumi. Letih ku mencari putus harapanku, aduh aduh tak seorang pun yang mau. Kemana aku cinta. Air susu kau balas air tuba. aku tahu siapakah dirimu. Tiada mungkin kertas membungkus api.

kaulah gadis India. Rani. Thank you. kau bagaikan rahwana menculik Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Thank you.

cinta. Katanya cuma aku yang kau sayang. Besarnya gun tak sebesar hatiku. cinta kepadaku, sayang kepadaku, kau biarkan ku sendiri. Bosan, ku bosan, lelah, ku lelah. Ucapkan.

sampai Aku